Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, termasuk sifat wanita salihah adalah menjaga lisannya. Telah berlalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang terbaik, atau kalau tidak mampu maka diamlah. Seorang yang meyakini dan mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya, melihat dan mendengarkannya, melihatnya, mendengarkan ucapan-ucapannya, memiliki surga dan neraka, barang siapa yang beriman dengan iman yang demikian serta mengimani bahwasannya dia akan dikembalikan pada hari akhir, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka perlu diketahui orang tersebut hendaknya falyaqul khairan, mengucapkan ucapan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik, karena ucapan termasuk perbuatan. Seseorang yang mengharap pahala dari sisi Allah dan takut akan hukumannya, maka dia akan mengucapkan ucapan yang terbaik. Kalau tidak mampu, maka diamlah. Di sore kali ini, kita akan masuk pembahasan lisan, termasuk penting adalah al-kadzib, tercelanya berdusta. Tercelanya kedustaan. Wanita yang salihah akan menjaga lisannya dari al-kadzib. Allah subhanahu wa ta'ala melarang al-kadzib. Rasulnya alaihi salatu wassalam juga demikian. Al-kadzib, dusta, ini artinya khabar berbeda dengan kenyataan. Khabar, kabar berbeda dengan kenyataan. Dusta merupakan sifatnya orang-orang yang tidak beriman. Dusta merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-105, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ula'ika humul kadhibun. Hanyalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat-buat kedustaan. Hanyalah akan membuat-buat kedustaan orang-orang yang tidak memiliki iman, orang-orang yang kosong pada dirinya dari keimanan dengan ayat-ayat Allah. Seorang yang benar-benar mengimani ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berani berdusta. Maka nasihat penting untuk kita bersama menjaga lisan dari kedustaan. Karena ini adalah sifatnya orang-orang yang tidak beriman. Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah yang akan membuat-buat kedustaan. Wa ulaika humul kadzibun, dan merekalah orang-orang yang gemar berdusta, dan merekalah orang-orang yang memiliki sifat al-kadzib, kedustaan. Maka orang-orang kafirlah yang memiliki kebiasaan dusta dan bohong. Adapun wanita-wanita salihah, muslimat, mukminat, mereka memiliki prinsip as-sidq, jujur kepada siapapun. Wanita salihah, muslimat, mukminat memiliki sifat jujur dan tidak dusta kepada suaminya. Dia tidak berdusta kepada suaminya. As-sidqu fil kalam ma'a zawjiha. Jujur di dalam berucap di depan suaminya. Karena apabila seorang istri senang berdusta, terlebih di hadapan suami, ini akan memudarkan kepercayaan suami kepada istrinya. Pudarnya kepercayaan suami kepada istrinya merupakan mafsadah. Ayya mafsadatin. Kerusakan yang begitu sangat besar yang akan timbul pada hubungan suami istri tersebut. Maka di antara nasihat yang baik untuk mukminat muslimat adalah menjaga diri dari al-kadzib, kedustaan di dalam keluarga. Demikian pula seorang istri tidak boleh berdusta kepada anak-anaknya, karena itu akan membekas dan akan menjatuhkan kepercayaan anak-anak kita kepada kita. Itu semua wajib dihindari, walaupun sifatnya adalah bercanda. Jangan memberikan iming-iming, janji-janji, atau amang-amang, ancaman-ancaman, yang itu kadzib, yang itu dusta. Karena ini akan melahirkan kerusakan demi kerusakan. Jamu, jaga mulut, minal kadzib, dari dusta, merupakan nasihat yang terus-menerus harus kita ulang-ulang, harus kita ingat-ingat. Betapa banyak orang itu menjadi fajir, orang itu menjadi dhal, sesat, rusak akhlaknya, rusak manhajnya, rusak Islam dan imannya. Ternyata pangkal dari itu semua, dia memiliki kebiasaan senang berdusta, rusak segala-galanya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, kadzib, dusta, merupakan satu dari sifat-sifat munafiqin. Sifat-sifat munafiqin, sebagaimana juga telah disebutkan dalam riwayat as-sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda kemunafikan, tanda seorang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, maka dia berbicara dengan pembicaraan yang dusta. Ayatul munafiqi salas. Nabi SAW bersabda, tanda seorang munafik ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbincang, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji, maka dia akan menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia khianat. Dia khianat. Ini tiga sifat dari sifatil munafiqin. Dimulai dari idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia berbicara dengan dusta. Bahkan yang namanya al-kadzib tidak diterima kabar-kabarnya. Tidak diterima kabar-kabarnya. Kalau dia seorang perawi hadis, kalau dia seorang periwayat hadis, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Al-kadzib, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, jangan dibiasakan. Baik bercanda apalagi sungguhan. Karena ini akan membentuk pribadi kita sendiri menjadi pribadi yang fujur, menjadi pribadi yang berakhlak buruk, berakhlak yang sangat rendah. Dan itu sangat dikhawatirkan akan ditiru oleh junior kita, baik itu anak-anak kita, adik-adik kita. Kebiasaan orang tua berdusta di hadapan anak, ini akan membentuk kepribadian anak. Berdusta di hadapan suami, ini juga akan merusak kepercayaan suami. Maka sekecil apapun urusannya, hendaknya kita khabarkan, kita sampaikan dengan penuh kejujuran. Karena kalau tidak, dusta ini benar-benar akan menggiring kita pada sifat buruk akhlak, pada sifat al-fujur. Kita akan berbuat jahat. Kita wal'iyadu billah akan menjadi orang yang syarir, menjadi orang yang jelek. Di dalam as-sahihain dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda menerangkan akan hal ini. Hadis ini masyhur, terkenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan yang begitu sangat banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh yang namanya kebaikan-kebaikan yang terkumpul pada seseorang, ini akan mengantarkan seorang tersebut ke dalam al-jannah, surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan terus menerus seseorang memiliki kebiasaan jujur dan terus berusaha untuk memiliki sifat jujur hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang sangat jujur, karena dia terus-menerus berusaha untuk memiliki sifat kejujuran. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dan sungguh yang namanya sifat kedustaan akan mengantarkan pemiliknya kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguh yang namanya kejahatan akan mengantarkan pemiliknya menuju neraka. Wa la yazalul abdu yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan tidaklah seseorang berdusta dan terus berusaha mengupayakan upaya-upaya yang kesimpulan akhirnya dia berdusta, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kadzab, pendusta. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, hadza hadis azim. Hadis ini hadis yang mulia. Yang Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan bahwasanya innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya yang namanya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang begitu sangat banyak. Taruhlah sebagai misal, seorang istri melakukan kesalahan, ditanya oleh suaminya, ketika dia jujur mengucapkan apa adanya, meskipun mungkin suaminya akan marah, mungkin suaminya akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, tetapi di balik itu semua banyak pelajaran. Dia akan terbimbing pada hal-hal yang positif. Karena kunci kebaikan di antaranya adalah kejujuran. Kunci kebaikan adalah kejujuran. Sangatlah buruk seseorang yang tidak memiliki sifatus sidqi, sifat kejujuran. Dan barang siapa yang memiliki sifat kejujuran, maka dia akan mendapatkan ar-ridha, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari hamba-hambanya. Seorang istri yang memiliki sifat jujur, seorang anak putri yang memiliki sifat jujur, ini akan na'am diterima oleh orang-orang baik, oleh suaminya yang saleh, oleh saudara-saudarinya yang saleh-salehah. As-sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan demi kebaikan. Walaupun itu kesalahan, dia kabarkan dengan sebenar-benarnya, nanti dia akan terbimbing untuk segera bertaubat. Dia akan terbimbing untuk segera memperbaiki diri. Ya. Ketika seseorang memiliki kebiasaan untuk jujur, jujur dan jujur, maka dia akan menjadi orang yang baik, baik dan baik. Meskipun kejujuran kadang pahit resikonya, namun di saat dia berani untuk berkata jujur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dari apa yang dia hadapi. Dari apa yang dia hadapi. Dan dia wajib berusaha untuk jujur. Berusaha untuk jujur. Kalau jujur tanpa resiko, ini seringkali kita bisa. Tapi kalau jujur dengan penuh tantangan dan resiko, kerugian-kerugian duniawiyah yang akan kita tuai, disitulah ada nilai perjuangan untuk kita jujur. Kita tahu misalnya kalau saya jujur, nanti suami marah. Kalau saya jujur, nanti pihak-pihak itu tidak senang kepada saya. Naam. Maka disitulah kita barakallahu fikum hendaknya memperjuangkan sifat as-sidq. Sifat as-sidq. Adapun terkait dibolehkannya dusta antara dusta kepada istri dari suami Itu yang dimaksud. Naam, lebih baiknya adalah seseorang bersiasat dalam jawaban. Misalnya istrinya bertanya, "Mas, sayurnya enak apa enggak?" Nanti suaminya bilang, "Ya masuk misalnya, ya bisa dimakan, saya juga kenyang makan sayurnya kamu." Ya, tidak mengatakan enak atau tidak enak. Ya, itu tauriyah. Itu apa? Tauriyah. Bersiasat dan mengalihkan saja. Mengalihkan saja. Ya. Dan ini pun tidak boleh keseringan. Ya. Nah, dan itu riwayatnya hanya pada suami dan istri. Kalau dengan orang lain, jangan kebanyakan tauriyah. Misalnya, dari di mana sudah berangkat belum? OTW, padahal masih di rumah. Ya, udah di jalan nih. Ya, di jalan depan rumah maksudnya. Ini, jangan dijadikan kebiasaan seperti itu. Memang benar, dusta tidak dusta kita. Karena kita benar-benar di jalan, di depan rumah ada jalan, jalan desa, sepi. Ya. Tapi maksud dari pendengar kita adalah kita sedang di tengah perjalanan. Kembali lagi, Nabi SAW melanjutkan, "Wa innal kadzib," dan sungguh yang namanya dusta, "yahdi ilal fujur," akan mengantarkan, mengakibatkan, membuahkan kefajiran-kefajiran. Kalau lisan kita sering berdusta, amalan kita pun tidak akan lurus. Kalau lisan ini sering bengkok, sering dusta, maka badan kita pun akan mengikuti. Kita akan menjadi semi-semi nifaq munafik. Maksudnya semi-semi munafik itu apa? Secara lahiriah kita memiliki sifat munafikin atau an-nifaqul amali, nifaq yang sifatnya amalan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kalau kita mendapatkan buah pahit daripada dusta yang kita biasakan, wal'iyadu billah, kefajiran, maka kefajiran kita itu jika terkumpul, terkumpul, terkumpul, akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang akan dikatakan pendusta di sisi Allah ketika dia terus membiasakan sifat dusta pada dirinya. Sifat dusta pada dirinya. Kalau dalam sebuah rumah tangga, kedustaan merupakan sebab kehancuran, lalu bagaimana kalau dia berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya, berdusta atas nama para ulama, berdusta atas nama asatidah, berdusta atas nama saudara-saudara kita. Ini lebih lagi. Ya. Kita berdusta menjual nama yang itu bukan Allah, yang itu bukan Rasulnya, itu saja sudah besar. Apalagi kita menjual nama dengan kedustaan, dengan nama-nama yang besar. Mengatasnamakan dengan dusta para ulama, para asatidzah, saudara-saudara kita salafiyin, kita menjual mereka pada kedustaan kita. Misalnya ini, wal'iyadu billah, ini efek negatifnya benar-benar besar. Suami saja, kalau kita berdusta atas namanya, ini akan menjadi besar. Ya. Kata suami saya diperintahkan untuk begini dan begitu. Misalnya dia berbicara kepada orang lain, atau kepada kerabatnya, atau kepada anaknya, kata abi, nanti kita akan diajak ke pantai misalnya. Padahal bapaknya tidak ngomong seperti itu, tidak bicara seperti itu. Yang ringan saja, atas nama keluarga, atas nama naam perorangan yang sifatnya kecil, ini dampaknya sangat buruk. Lalu bagaimana berdusta mengatasnamakan agama, berdusta mengatasnamakan prinsip, berdusta mengatasnamakan naam as-salafiyah, berdusta mengatasnamakan naam orang-orang saleh. Ini jadi tidak bisa diremehkan yang namanya al-kadzib, dusta itu jangan sampai dijadikan sebagai akhlak yang mendarah daging pada diri kita. Sebelum itu tercetak, sebelum itu benar-benar menjadi kebiasaan, segeralah anggap bahwa dusta merupakan kehinaan. Jangankan di tengah Islam, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada saat itu bertemu dengan Herakl, di masa beliau masih kafir, di masa beliau masih kafir, belum muslim, dia tidak berani berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Herakl mempertanyakan, mengcrosscheck keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasab, dari keluarga, dan seterusnya dari informasi yang beliau ingin gali, Abu Sufyan pada saat itu yang masih kafir, dalam keadaan kita mengerti orang kafir sulit untuk mengemban amanah, namun ternyata kafir Quraisy memiliki khuluk, memiliki akhlak, diantaranya adalah kejujuran. Beliau menjawab dengan apa adanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk akhirnya walhamdulillah di akhir hayatnya Abu Sufyan ibnu Harb masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita memiliki kejujuran, niscaya kita akan diberi buah yang manis, kita akan diberi buah yang segar dari apa yang telah kita katakan dengan penuh kejujuran. Ya, kita misalnya telah melakukan sebuah dosa, namun kita akui dengan jujur bahwa saya salah, bahwa saya mengakui itu ucapan saya, itu perbuatan saya bertaubat, saya meminta maaf. Ini akan mengarahkan kepada amalan yang lebih baik. Misalnya, suami bertanya kepada istrinya, ya, Dek, ummu abnai, wahai ibu dari anak-anakku, ya, apakah kamu telah berbuat ini, berbuat itu? Taruhlah itu maksiat. Taruhlah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ketika seorang istri berkata, menjawab dengan penuh kejujuran, nanti dia akan diberi kemudahan untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang memiliki sifat dusta, yaluf, berbelit-belit, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau jujur di dalam ucapannya, maka dia menghindar. Mungkin di saat itu dia diridhoi oleh suaminya, dianggap baik oleh anak-anaknya, dianggap baik oleh orang-orang sekitarnya, namun ternyata ketika dia berdusta, tali dari kedustaan itu sangatlah pendek, mabghud, manbudh, dia akan tertolak, akan dibenci oleh orang-orang. Kejujuran benar-benar membuahkan kebaikan. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada saat itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengikuti perang Tabuk, Ketika pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk menginterogasi sahabat yang mulia ini. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, apa yang menyebabkanmu tidak ikut jihad pada perang Tabuk? Perang yang sangat genting, membutuhkan pasukan, membutuhkan dorongan dan semangat. Engkau anak muda, engkau memiliki harta. Apa yang menyebabkanmu tidak berangkat jihad, wahai Ka'ab? Maka Ka'ab menjawab, wahai Rasulullah, kurang lebih jawaban beliau, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku duduk di depan selainmu dari ahlud dunia, niscaya aku akan bisa keluar darinya tanpa dimurkai. Karena aku diberi kecakapan lihai dalam memberikan uzur-uzur, menyampaikan alasan-alasan. Namun aku sekarang ini duduk di depanmu, wahai Nabi. Kalau seandainya aku berbelit-belit, menyampaikan, menghindar-hindar, berdusta, mungkin engkau hari ini ridha. Namun tidak akan lama, pasti akan mendapatkan wahyu bahwa aku telah berdusta. Apa jawaban Ka'ab? Wallahi ma kanali min uzrin. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak punya uzur. Demi Allah, aku tidak punya uzur. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma hadza fa sadaq." Adapun orang ini, maka dia telah berkata jujur. "Faqum hatta yaqdi Allahu fik." Berdirilah engkau, wahai Ka'ab, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, Ka'ab menanggung resiko dari kejujurannya. Dia diboikot, didiamkan oleh orang-orang saleh, dijauhi oleh orang-orang saleh. Kita ini kalau dijauhi asatizah, kita ini kalau dijauhi oleh ikhwah salafiyin, tentunya kita akan merasa sakit. Kita akan melihat dan bercermin, ada apa dengan diriku? Lalu bagaimana ketika kita dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Tentunya sangat sedih. Tentunya sangat sakit. Ka'ab ibn Malik menanggung resiko dari kejujurannya. Beliau diboikot, didiamkan, dijauhi oleh orang-orang terdekatnya, oleh gurunya. Namun akhir dari cerita Ka'ab ibn Malik, buah manis dari kejujuran yang dia kedepankan, wa'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ketika Ka'ab berani jujur, dia telah bermaksiat dengan kemaksiatan yang besar karena membiarkan kaum muslimin terdesak, membiarkan kaum muslimin susah dalam keadaan beliau mampu untuk berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasallam di perang Tabuk. Beliau melakukan dosa yang serius. Namun beliau tahu kejujuran akan menyelamatkan. Beliau jujur di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi ma kana li min udhrin Demi Allah, aku tidak punya uzur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya setelah 50 hari, 50 hari itu kan setelah jadi cerita, tapi ketika dijalani oleh Ka'ab bin Malik yang tidak tahu kapan ujungnya, dijauhi oleh orang-orang saleh, beliau pun harus menanggung kesabaran dari resiko kejujuran. Dibilang resiko ya resiko, dibilang perjuangan ya perjuangan. Apa? Allah turunkan firman-Nya dan kami pun benar-benar telah memberikan taubat kepada 3 orang yang ditunda keputusannya. 3 orang itu Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Mereka bertiga karena jujur kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pun menanggung resiko. Tapi akhirnya 3 orang ini diberi taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat bumi yang luas menjadi sangat sempit menurut mereka, diri mereka merasa sangat terhimpit. Wataba alaihim, thumma taballahu alaihim. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah memberi taubat dan sangat sayang kepada hamba-hambanya. Perhatikan baik-baik. Ketika Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengedepankan kejujuran, membuang kedustaan, apa yang terjadi? Yahdi ilal bir. Kejujurannya mengantarkan Ka'ab kepada kebaikan demi kebaikan. Berbeda dengan munafikin yang ketika dikrossek oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kenapa kalian tidak ikut jihad pada perang Tabuk? Berbagai alasan mereka keluarkan berbelit-belit, muter-muter, menghindar-menghindar, mengatakan kami punya ini, kami punya itu, alasan-alasan. Apa yang terjadi? Mereka pun dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Ka'ab ibn Malik dengan beberapa sahabat yang lain tadi, sampai Allah rekomendasikan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadilah termasuk orang-orang yang jujur. Jadi dinyatakan jujur di dalam Al-Quran. Al-Quran. Ini. Demikian pula ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Di dalam riwayat Bukhari dari hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan untuk berbincang dengan para sahabat, membahas mimpi yang mereka mimpikan di malam hari. Sering Nabi bertanya, apakah salah seorang dari kalian wahai sahabat bermimpi tadi malam? Lalu sahabat pun akan menjawab, yaqussu alaihi masyaallah ayyaqus, akan berusaha bercerita, wahai Rasulullah, tadi malam saya mimpi ini, mimpi itu, ya. Hingga pada suatu kali, kata Samurah ibn Jundub, Nabi alaihissalatu wassalam bercerita akan mimpinya. Dan mimpi Nabi adalah wahyu dan kebenaran. Sungguh, kata Nabi, tadi malam aku mimpi ada 2 orang mendatangiku. Ya. Keduanya pun berkata, ayo pergi, wahai Muhammad bersama kami. Intalik. Ya. Maka aku pun pergi bersama keduanya. Sampai di dalam hadis yang panjang tersebut ada penyebutan ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qasah. Adapun orang yang engkau datangi, engkau lihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibirnya sobek sampai telinga, sobek sampai telinga, ya, hidungnya sobek sampai tengkuk, bibirnya sobek sampai tengkuk, hidungnya sobek sampai tengkuk, matanya sobek sampai tengkuk, walayadubillah, mulutnya sobek sampai tengkuk, matanya sobek sampai tengkuk, la ilaha illallah. Fa innahu rajul yaghdu min baitih, sungguh dia adalah laki-laki yang berpagi hari keluar dari rumahnya. Fayakzibul kadzbah tablughul afaq, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang menyebar ke ufuk-ufuk. Ini ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, kita ini kalau sekarang dusta, wal'iyadzubillah, ada medsos, media sosial, langsung kesebar melalui Telegram, melalui WhatsApp, tersebar. Ini kita zaman-zaman internet, batuk di Purwokerto bisa terdengar di Jakarta, ya, cepat sekali. Maka mari kita jaga, ya, sekuat tenaga kita untuk jangan berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul, atas nama orang-orang saleh, atau atas nama orang-orang biasa. Jangan berdusta atas nama agama, dan jangan berdusta atas nama dunia, urusan-urusan duniawiyah. Ini benar-benar berbahaya. Seringkali yang mungkin juga perlu diingatkan adalah seorang ibu jangan membohongi anaknya, menjanjikan diselimur, dialihkan perhatiannya dengan janji. Ya, na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al haq, tsumma lam yu'tihi fahiya kadzbah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanggil anak kecil, sini dek, aku akan kasih, namun nyatanya dia tidak memberi apa-apa, maka dia telah melakukan kedustaan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Anak kecil ya, tidak akan nuntut. Maka di antara yang penting untuk mendidik anak-anak kita, kalau kita tidak mampu berjanji, jangan berjanji, "Mas, nanti kalau kamu hafal 30 juz, nanti Abi Umi akan mengumrohkan kamu," misalnya. Kalau tidak mampu, jangan seperti itu. Pakai cara yang lain. Jangan pernah berjanji kepada anak kita sesuatu yang kita prediksi tidak mampu. Karena ini akan menjadi catatan pada benak mereka. Kedustaan ini berbahaya. Kalau anak sampai tidak percaya dengan abah dan umminya, ini rusak. Ini apa? Rusak. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk kedustaan yang perlu diingatkan, ya, kedustaan pada keluarga tadi, selain itu adalah kedustaan untuk membuat tertawa. Kita pingin sahib-sahib kita, teman-teman kita tertawa dengan apa yang kita sampaikan. Akhirnya kita berdusta, mengangkat tema yang fiksi, ya, tidak ada wujud aslinya, karangan-karangan yang dusta. Jangan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun, celaka, lilladzi yuhaddits," untuk orang yang bercerita, "bil hadis," dengan sebuah cerita, "liyudhika bihil qaum," dengan tujuan untuk membuat kaum tertawa, "wailun lah, thumma wailun lah," celaka baginya, kemudian celaka baginya. Jangan karena ingin dikatakan lucu, lalu kita stand up, lalu kita ngomong di depan publik atau ngomong di depan anak-anak atau ngomong di depan siapapun, teman-teman, agar bisa tertawa, agar bisa menganggap kita lucu. Ya. Nabi katakan 3 kali, celaka, celaka, celaka. Demikian pula, termasuk kedustaan yang perlu dihindari adalah cerita kalau saya tadi malam mimpi ini, mimpi itu, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Orang kan tidak bisa meng-cross-check mimpi kita. Tidak akan mungkin, dusta kamu, gak mungkin mimpi kayak gitu. Gak mungkin. Sulit juga orang meng-cross-check. Gak bisa, orang mimpi-mimpi itu sendirian. Gak bisa ketemuan di mimpi. Oh iya, tadi malam saya mimpi ketemu kamu ya di mimpimu. Ya enggak ada. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, kejujuran atau tidak dusta ini merupakan sesuatu aset besar pada diri kita. Khuluq azim. Dengannya kita akan dipercaya, muamalah pun akan menjadi baik, dan kita naam akan terbimbing menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama manusia, terkhusus pada keluarga kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudah taklim 46 menit 40 detik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita dihindarkan dari sifatul kadzib, sifat dusta. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.